Kita lanjutkan membaca kitab hadis, kitab Sahih Muslim, kitab Sumpah, bab yang ke-9. Di dalam kitab Sumpah ini yang berbunyi bab at-taghlidh ala man qadhafa mamlukahu bizina. Bab ancaman keras atas orang yang menuduh budaknya berzina. Ancaman keras atas orang yang menuduh budaknya berbuat zina. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah perbedaan antara budak dengan orang yang bebas. Orang yang bebas atau yang hur, ya, itu sangat tinggi kehormatannya di dalam agama, bahkan termasuk dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras menuduh muslimah atau muslim atau muslimah berbuat zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ancaman khusus, hukuman khusus untuk orang yang menuduh berzina, yaitu dicambuk di dunia. Dia dapat had, dia ditetapkan hadnya, yaitu hukuman khusus untuk orang yang menuduh seorang muslim atau seorang muslimah. Dan bahkan salah satu dari dosa besar yang membinasakan yaitu qadhful muhsanat, muhsanatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang muhsan, yang menjaga dirinya, yang beriman, al-ghafilat, yang lalai dari perbuatan keji, dituduh berzina. Dan dalam perjalanan sejarah Nabi, kita mendengar sebuah kisah yang masyhur, yaitu tertuduhnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berzina. Dan ini bencana yang besar, petaka yang luar biasa menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya dituduh berzina. Lalu Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Aisyah dengan menurunkan wahyu. Ya. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha hanya berharap kepada Allah untuk memberitahukan kepada nabinya bahwasanya dia bersih dari tuduhan tersebut. Tetapi ternyata Allah mengangkatnya, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan menurunkan secara khusus tentang dia wahyu dari langit, dibaca oleh setiap muslim sampai hari kiamat. Makanya yang masih menuduh berzina ini kufur terhadap Al-Quran. Yang masih meyakini Aisyah berzina ini kufur terhadap Al-Quran, siapapun orangnya, ya. Karena dia telah mendustai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah membersihkan namanya, Allah yang mengangkat Aisyah, memuliakannya, dan menghukum, menetapkan hukuman untuk orang-orang yang menuduhnya. Semuanya dihukum, dihukum seperti yang tadi ditetapkan, dicambuk. Yang menyebarkan isu hadithul ifki tadi, isu selingkuh tadi, dan yang pertama kali memulainya, dan bahkan dia yang memunculkan ke permukaan adalah seorang munafik, Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Dia yang memunculkan isu tadi, kemudian tersebar, ya. Maka turun ayat Al-Quran, dan Aisyah dengan ketawaduannya yang luar biasa, setelah turun Al-Quran dia bergembira dan dia berbahagia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, wala sya'ni fi nafsi ahwanu alayya min an yunzilallahu fiyya ayatan tutla. Kata beliau, diri saya sangat hina, tidak pantas untuk diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat yang dibaca. Hanya saya harapkan Allah memberitahukan nabinya bahwasanya dia tidak melakukannya. Tetapi Nabi SAW semenjak berita itu tersebar, Nabi SAW sangat menderita, sangat menderita, bersedih. Aisyah sudahlah sakit parah sepulangan dari perjalanan tersebut, dan Aisyah merasakan perasaan yang bergejolak di dalam jiwa Nabi dengan isu tersebut. Ada rasa, ada sikap yang berbeda yang dirasakan oleh Aisyah. Bahwasanya Nabi biasanya kalau sakit, Nabi SAW sangat perhatian kepada istrinya. Tetapi ketika itu dia tidak merasakan, kecuali hanya Nabi datang kemudian mengucapkan assalamualaikum dan menanyakan kepada bagaimana keadaanmu. Aisyah merasakan, karena tidak seperti itu Nabi SAW. Menunjukkan Nabi memang sedang memikul beban yang sangat berat, dan bahkan beliau meminta bermusyawarah, meminta pendapat kepada sebagian sahabatnya. Kira-kira menurut kalian apa yang saya harus perbuat? Karena tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui yang lain. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya Nabi SAW tidak mengenal dan mengetahui yang lain. Kalau Nabi tahu yang lain, maka semenjak berita itu sampai ke telinganya, dia sudah tahu itu dusta. Tetapi dia justru berhari-hari lamanya larut dalam kesedihan dan berkecamuknya perasaan Nabi SAW. Ya, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Makanya dia minta usul kepada para sahabatnya, minta usulan-usulan apa yang harus saya perbuat. Ada yang mengusulkan, kamu kan tahu Aisyah siapa. Ada yang mengatakan, dia kan bukan satu-satunya wanita, keceraikan saja dan cari yang lain. Menurut Nabi SAW benar sedang merasakan kesedihan luar biasa. Namun ketika turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah, Nabi SAW menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Aisyah. Aisyah bergembira dan memuji Allah, sama sekali tidak menyebut nama suaminya. Ya, tidak ada sedikit pun dia melihat, bergembira melihat perubahan sikap Nabi yang awalnya seperti itu kemudian dia seperti semula dan bahkan lebih. Aisyah tidak bergembira dengan sikap Nabi tersebut karena dia tahu Nabi sikapnya bagaimana. Tetapi justru dia berbahagia dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turunkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuduh berzina untuk seorang muslim dan muslimah ini dosa besar dan ancamannya sangat luar biasa, dan bahkan Allah turunkan hukuman khusus tentang ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah menuduh yang bukan bebas, bukan yang bukan merdeka. Dan tentu statusnya berbeda. Ya. Bahkan dalam masalah berzina ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur hanya sekedar mengingatkan para pemilik budak. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu fadlan min al-hayatid dunya. Jangan kalian paksakan. Ini ditujukan kepada tuan-tuan, pemilik-pemilik budak. Jangan kalian paksa budak-budak wanita kalian untuk berzina. Ya. Menunjukkan bahwasanya hukum berzina bagi budak itu tidak sama dengan berzina yang bukan budak. Ya. Menuduh berzina budak tidak sama hukumnya dengan menuduh berzina orang yang merdeka, muslim, muslimah. Ya. Makanya di sini memang ancamannya keras, tetapi tidak seperti menuduh seorang merdeka baik itu muslim atau muslimah. Jadi sebenarnya penulis mengatakan at-taghlidu 'ala man qadhafa mamlukahu bizina, ancaman keras bagi orang yang menuduh budaknya berzina, kerasnya tidak seperti kerasnya menuduh seorang muslim dan muslimah yang bebas. Ya. Tetapi tetap keras, dan ini juga menunjukkan sebenarnya hukum yang berlaku di sana itu tidak ada masalah. Ya. Dan bahkan banyak yang memperkerjakan budaknya untuk mencari nafkah, budak perempuannya yang menjual diri. Ya. Sementara ketika Islam datang diberikan batasan, jangan kalian paksakan kalau budak kalian itu ingin menjaga dirinya, membersihkan dirinya. Jangan kalian paksa. Ini budak yang bukan muslimnya. Budak yang bukan muslimah. Ya. Kalau budak yang muslim, muslimah tentu harap. Ya. Nah, sekarang ini menuduh mereka berzina. Dan walaupun hukum masyarakat ketika itu tidak terlalu merupakan pelanggaran, tetapi Islam tetap menganggapnya itu sebuah pelanggaran yang besar. Maka Al-Imam An-Nawawi memahami itu sehingga dibuatnya bab ini dari hadis-hadis yang akan kita baca di bawahnya. Baik, kita masuk ke dalam hadisnya. Yang pertama nomor 4242, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibnu Numair ha wa haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Fudail ibnu Ghazwan qala sami'tu Abdurrahman ibnu Abi Nu'min qala haddatsani Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini, jadi hadis ini dari Abu Hurairah. Qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, berkata Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim gelar nabi, kunyah nabi. Kunyah nabi, kunyah adalah panggilan yang didahulukan dengan abu atau ummu atau ibnu. Ini istilah kunyah. Panggilan kepada seseorang yang didahului dengan kata-kata abu atau ummu atau ibnu. Abu fulan, ummu fulanah, atau ummu fulan, atau ibnu fulan. Ini semuanya kunyah. Dan di antara kunyah nabi adalah Abu Al-Qasim dan masyhur. Ya, makanya dalam hadis yang telah kita baca dalam menjelaskan tentang sikap-sikap nabi, akhlak dan budi pekerti nabi, ya, ciri-ciri khas postur dan tubuh nabi, ada sebuah hadis yang menunjukkan tingginya akhlak dan budi pekerti nabi. Ketika dia sakit, salah seorang anak-anak Yahudi yang sering membantu di rumahnya, seorang pembantu anak-anak Yahudi lagi sakit, kemudian Nabi SAW datang berkunjung ke rumahnya, ya, menjenguk, ya, anak yang sakit tersebut. Pemilik rumah ini berasa kejatuhan bulan. Ya, anaknya siapa, kemudian anak-anak lagi, pembantu pula, datang seorang petinggi nomor satu di Madinah atau di negeri Islam, negara Islam ketika itu, datang menengoknya. Kemudian saat itu Nabi SAW tawarkan kepadanya, ya, tawarkan Islam kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kata sang anak ini menoleh kepada ayahnya meminta pendapat, dan kata ayahnya, ini yang kita inginkan, ayahnya berkata, "Athi' Abul Qasim." Kata-kata Abul Qasim itu masyhur, ya, panggilan untuk Nabi SAW. "Athi' Abul Qasim," ikuti keinginan Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Di sini juga Abu Hurairah menyebutkan kunyah tadi Abul Qasim untuk Nabi SAW. "Qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam," dan ini hadisnya, "Man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alayhi al-hadd yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qala." Ini bunyi hadisnya yang ancamannya keras tadi. Barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka akan ditegakkan atasnya had, hukuman, ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi hadnya di hari kiamat. Ini ancaman. Berbeda dengan orang yang menuduh muslim-muslimah yang merdeka, itu hadnya di dunia, ya, hukum yang ditetapkan oleh Allah untuknya di dunia, diterapkan di dunia, ya. Dan bahkan di antara yang disebutkan oleh Allah dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha tadi, satu di antara keputusan Allah untuk dalam menetapkan hukuman mereka adalah, jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Wala taqbalunahum syahadatan abada. Jadi mereka yang ikut serta dalam tuduhan tersebut, dalam menuduh Aisyah tersebut, itu persaksian mereka tidak diterima selama-lamanya. Walaupun suatu saat mereka butuh dijadikan sebagai saksi, mereka tidak terima. Semenjak itu, ini hukuman yang berat. Hukuman yang berat. Ini yang bukan budak, yang dituduh bukan budak. Sementara yang dituduh itu apabila budak, maka haknya itu di akhirat. Ya, haknya itu di akhirat. Ini juga merupakan ancaman. Kalau di dunia, haknya itu kan sakitnya ketika dieksekusi. Ya. Pemukulan, pencambukan itu terasa sakitnya ketika dieksekusi. Selesai, tidak berapa lama setelah itu hilang rasa sakit. Satu hari, dua hari. Cuma memang sakit karena disaksikan oleh orang banyak itu yang luar biasa. Tetapi tetap saja di akhirat lebih keras, karena hukumannya berat. Tidak akan mungkin dibandingkan hukuman di akhirat dengan hukuman di dunia. Maka dalam hal ini kata Nabi SAW, yuqamu alaihil haddu yawmal qiyamah, di hari kiamat ditegakkan atasnya hukum had. Ya. Akan dicambuk pula lantaran dia menuduh budaknya. Karena di dunia dia bebas dari hukuman, karena budaknya sendiri. Ini kan anak saya, milik saya, kenapa kan harus menuntut-nuntut? Tetapi baginya atau ancaman atasnya adalah hukuman yang sama akan dia dapatkan di akhirat. Ini benar apa yang diambil kesimpulan oleh Imam Nawawi, ancaman keras. Seberat-berat hukuman kalau di dunia paling maksimalnya mati. Hukuman yang ditetapkan oleh Allah maksimalnya mati, selesai. Ketika sudah mati, berpisah ruh dengan jasad, rasa sakit dari hukuman itu hilang. Tetapi kalau dihukum di akhirat, tidak ada kematian lagi. Ya, rasa sakitnya terus. Jadi yang dibacakan oleh imam kita, ya, antara ayat dalam surah An-Nisa itu luar biasa. Ketika menceritakan siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir di akhirat, di neraka, yaitu dibakar. Proses pembakarannya ini memang mematikan. Karena apinya bukan api dunia. Api dunia saja mematikan. Ini api neraka yang 70 kali lipat lebih dahsyat daripada api dunia. Kumpulkan semua api dunia ini, hanya 1/70 kali dibandingkan dengan api neraka. Itu yang membakar. Tetapi tidak ada mati. Makanya Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka itu hangus, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Ya. Dibakar lagi, hangus lagi, bakar lagi, diganti lagi, kemudian bakar lagi, hangus lagi, diganti dengan yang baru. Itu terus, dan tidak ada mati. Kalau diazab mati, nah sampai ruh ketenggorokan itu baru terasa sakit. Terasa sakitnya dirasakan. Kalau sudah terpisah ruh dengan jasad, tidak ada rasa sakit lagi. Ya, bagaimana mungkin orang yang sudah mati merasakan sakit? Kata orang Arab, wa ma li jurhin li mayyitin alamu. Tidak akan ada luka terasa oleh orang yang sedang mati, yang sudah mayat. Mayat walau di apa namanya itu? Dimutilasi, potong semua hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dicabut, dicincang-cincang, tidak terasa oleh dia, karena sudah mati. Ya. Ini maksudnya apa? Mayat itu tidak merasakan apa-apa. Kalau sudah mati, apapun siksaannya tidak terasa oleh dia. Di akhir itu tidak akan ada, tidak ada lagi kematian. Makanya ada makna ancaman yang sangat keras di sini bagi orang yang menuduh budaknya berbuat zina. Walaupun di dunia dia bebas dari hukuman, karena itu budaknya sendiri. Tetapi tetap saja budak itu manusia, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, dan Allah menurunkan syariat yang sangat mulia, yang bebas dari perbuatan-perbuatan kotor dan jahat yang seperti ini. Ya, itu hadis Nabi SAW, man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala. Jadi dia akan bebas dari hukuman had di akhirat nanti kalau seandainya tuduhannya itu benar. Ya. Kalau tuduhannya itu benar, maka dia bebas dari tuntutan. Tetapi kalau hanya sekedar tuduhan dan budaknya itu bersih dari tuduhan tersebut, maka akan ditegakkan hukuman nanti di akhirat. Kita lanjutkan. 4240 tiga. Empat dua, empat tiga. Imam Muslim mengatakan wahaddatsanahu Abu Quraibin qala haddatsana Waqi' wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Ishaq bin Yusuf al-Azraq kilahuma an Fudail bin Ghazwan بهذا الإسناد وفي حديثه ما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. Ini hadis yang sama dari Abu Hurairah dan beliau juga menyebut Nabi di sini dengan Abu Al-Qasim. Dan lanjutannya sama, barang siapa yang menuduh budaknya berzina, ya, akan ditegakkan pada hari kiamat atasnya had, kecuali kalau benar tuduhannya tersebut. Memang berzina, budaknya itu berzina dan dia bebas dari tuntutan hukuman di akhirat. Di sini ada tambahan setelah beliau mengatakan haddatsani atau sami'tu Abul Qasim, lalu dia mengatakan nabiyyat taubati. Ini sifat yang lain dari nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala, nabiyyat taubah, nabi taubat. Ya, nabi taubat. Al-Imam An-Nawawi berupaya untuk mendekatkan makna dari perkataan Abu Hurairah ini ketika dia menyebutkan Nabi dengan Nabi Yattaubah, Abul Qasim Nabi Taubat. Apa yang dimaksud dengan Taubat ini? Yang pertama, mungkin di sini ada penjelasannya. Ini terakhir, halaman 212. Rasulullah SAW disebut Nabi penerima taubat karena beliau diutus untuk menerima taubat umat manusia dengan ucapan dan keyakinan. Ya, dengan ucapan dan keyakinan. Bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi Nabi SAW mengajarkan taubat yang benar, yaitu harus didorong oleh keyakinan atau amalan hati. Menyesal sekali dari berbuat dosa, kemudian nanti akan ada istighfar, meminta ampun kepada Allah, kemudian nanti ada prakteknya ketika dia menjauhkan dosa, menjauhkan diri dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Jadi Nabi SAW menamakan dengan Nabi Taubah karena dia mengajarkan bentuk taubat yang sebenarnya. Cara bertaubat yang mudah. Cara bertaubat yang mudah. Kalau di zaman Nabi Musa, cara bertaubatnya sangat berat, yaitu harus mati. Kalau memang benar taubatnya mati, yaitu dengan cara membunuh atau dibunuh. Dia dibunuh, ya, atau dia membunuh dirinya sendiri. Ini persyaratan taubat yang sangat berat di syariat Nabi Musa alaihi salam. Sementara Nabi SAW dinamakan dengan Nabi Taubat karena dia membawa syariat taubat yang sangat mudah sekali, hanya cukup dengan penyesalan dalam hati dari perbuatan dosa tersebut, kemudian mengucapkan kata taubat dengan cara meminta ampun kepada Allah. Ya. Kemudian sebenarnya itu bukan termasuk persyaratan. Yang keduanya adalah meninggalkan dosa tersebut, dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ada tiga persyaratan taubat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, yaitu al-iqla'u 'anil dzambi, meninggalkan dosa, wan nadamu ala ma fat, dan menyesali apa yang telah berlalu dari perbuatan dosa, kemudian wal azmu ala alla ya'ud, berazam untuk tidak mengulangi kembali. Itu bentuk taubat yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad SAW, maka beliau dinamakan dengan Nabiyut Taubah. Itu pertama. Yang kedua, sementara pertaubatan umat sebut ini yang masih yang pertama, sementara umat sebelum kita adalah dengan cara bunuh diri. Kemudian Al-Qadi melanjutkan, ada kemungkinan lain, ini yang kedua, ada kemungkinan lain bahwa yang dimaksud dengan kata taubat ini adalah keimanan dan kembali dari kekufuran menuju Islam. Jadi Nabi SAW dinamakan dengan Nabi Taubah karena dia membawa syariat, membawa keimanan yang mana seseorang akan kembali, maksudnya pergi meninggalkan kekufuran. Kalau dia benar-benar mengikuti Nabi, maka dia akan berbalik meninggalkan kekufuran dan dia akan menuju keimanan. Ini juga dinamakan dengan taubat karena taubat itu asal maknanya adalah ar-rujur, al-inabah, balik ke pangkal jalan yang benar, meninggalkan sikap dan perbuatan yang keliru dan salah, yaitu kekufuran. ya, kembali dari kekufuran menuju Islam, karena arti asal kata taubat dalam bahasa Arab adalah kembali, ar-rujur. Jadi ini sedikit tambahan dari ungkapan Abu Hurairah tadi radhiyallahu an, yaitu sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam nabiyya at-taubah. Alasan kenapa dinamakan Nabi Taubat tadi telah kita jelaskan, dan itulah satu hadis atau dua di bawah bab di bawah bab yang ke-9 ini tentang ancaman menuduh budak sendiri berbuat dosa, berbuat zina. Ini sudah merupakan ancaman yang keras, dan tentu sangat lebih keras lagi ancamannya bila mana yang dituduh itu bukan budak atau orang lain. Kalau kita bisa dekatkan ini, bentuknya adalah menuduh anak sendiri berbuat zina. Ya. Mungkin orang lain ketika ikut campur mengatakan, ini urusan pribadi, urusan keluarga saya, kenapa engkau ikut campur? Yang saya tuduhkan anak saya. Ya. Yang saya tuduhkan anak saya. Mungkin itu alasannya. Nah, mungkin sama alasannya dengan ketika seorang tuan, pemilik budak, menuduh budaknya berzina, dia mengatakan, ini kan budak saya, terserah saya lah. Ternyata itu juga merupakan dosa besar di mana Nabi SAW mengancam had di akhirat kelak, dan ini adalah ancaman yang sangat keras. Kita lanjutkan bab yang ke-10 dari 14 bab di bawah kitab sumpah ini. Bab yang ke-10 berbunyi it'amul mamluki, babu it'amil mamluki mimma ya'kulu wa ilbasuhu mimma yalbasu wala yukallifuhu ma yaghlibuhu. Ini sudah kita pernah kita jelaskan tentang bagaimana Islam mengangkat manusia itu dari perbudakan. Ya, Islam justru dia yang memberantas dan mengentaskan ke perbudakan. Bukan dia yang membawa perbudakan, justru Islam yang menghapus perbudakan. Salah satu cara penghapusan perbudakan, walaupun budak itu tetap ada, belum bebas, tetapi pandangan mata tuannya kepada dia sudah berbeda. Ya, di sini kesannya bab memberi makan budak dari apa yang dimakan majikannya, memberinya pakaian dari apa yang dipakai majikannya, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Ini sudah sangat luar biasa. Kita baca langsung hadisnya. 4244 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana al-A'mash anil Ma'ruri bin Suwaidin qala mararna bi Abi Dzarrin bir-Rabadha. Ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, seorang sahabat yang terkenal kezuhudannya. Terkenal kezuhudannya, dan pernah dia meminta jabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengurusi harta. Atau Nabi pernah berwasiat kepadanya, jangan sampai kamu minta jabatan apalagi yang berkenaan dengan harta. Jangan sampai engkau menjadi bendahara, mengurus harta. Ya. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwasanya Abu Dzar ini berpoya-poya dalam menghambur-hamburkan harta fisabilillah. Artinya kalau dia mengendalikan perbendaharaan atau harta, maka akan dia kosongkan perbendaharaan itu untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Ya, jadi tidak ada simpanan. Ini begitulah luar biasanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Qala mararna bi Abi Dzarrin bin Rabadha. Kami pernah berjumpa, kata Al-Ma'rur ibnu Suwaid, murid dari sahabat Nabi dan ini tabi'in, ya, di Rabadha, tempat daerah jauh dari Madinah. Dan ini sebenarnya keberadaan Abu Dzar di Rabadha adalah keputusan dari Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya kan tinggal di Madinah. Ya, sikapnya yang zuhud itu terkadang tidak layak untuk diterapkan kepada orang lain. Ya. Tetapi dia sangat luar biasa semangat bagaimana sifat zuhudnya itu ingin diterapkan oleh orang banyak. Tetapi ini mafsadahnya sangat besar. Makanya Umar menghindarkan itu, dia perintahkan Abu Dzar untuk berdomisili, dipindahkannya dari Madinah ke Rabadah, satu tempat, ya, jauh dari Madinah, dan di situ dia tinggal. Di situ dia berdomisili, dan disitulah dia berjumpa, atau Al-Ma'rur bin Usaid berjumpa dengannya. Ketika dia berjumpa, wa alaihi burdun wa ala gulamihi mithluhu. Ya. Abu Dzar ketika itu sedang memakai burdun, yaitu pakaian bagian atas, pakaian yang diselendangkan. Ya. Sebenarnya pakaian orang Arab, di antara pakaian orang Arab dan juga dipakai oleh Nabi ketika itu adalah setelan, satu di bagian bawah, satu di atas. Ya. Ini pakaian yang indah, seperti pakaian ihram orang sekarang ini, tetapi bukan. Kalau ihram kan hanya itu. Kalau pakaian ihram itu kan hanya harus itu, tidak boleh yang lain tambahannya. Nah, kalau yang dipakai oleh orang dahulu, dalamnya ada dalamnya, kemudian di luarnya pakai setelan itu, di bawah ada sarungnya, di atas diselendangkan. Abu Dzar ketika itu sedang memakai burdun, pakaian dari jenis yang bagus, ya, dari jenis yang bagus, maksudnya untuk kualitas dia. Kemudian di sampingnya berdiri budaknya yang memakai pakaian yang sama, tidak ada perbedaan. Ya. Budaknya memakai itu, dia juga memakai itu. Ini yang keadaan Abu Dzar ketika dijumpai oleh Al-Ma'rur bin Suwaid. Fakulna, kami dengan heran bertanya, ya Abu Dzarin, lau jama'ta bainahuma kanat hullah. Kalau engkau ambil yang dipakai oleh budakmu, kemudian kamu letakkan di bawah, kamu sarungkan, wah luar biasa. Ya. Begitu tampan, indah pemandangan, setelan kamu luar. Karena kalau dipakai, kan warnanya sama, ya, jenisnya sama, makanya sekarang kalau kita pakai seperti itu kan bagus nampaknya. Ya. Setelan apa yang Melayu sekarang itu, seperti itulah kira-kira gambarannya. Makanya mereka mengatakan lau jama'ta bainahuma, ya, bagaimana kalau seandainya yang di budakmu kamu pakai di bawah, nah luar biasa. Kata mereka kepada Abu Dzar, kanat hulla. Faqala, lalu Abu Dzar memberikan alasannya. Innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani kalamun. Pernah suatu ketika dahulu, ya, beberapa waktu yang lalu terjadi antara saya dengan seseorang dari saudara saya. Yang dimaksud dengan saudara itu budak. Makanya dia sudah mulai bukan lagi dengan gulam, bukan dengan apa, tetapi dia sudah mengangkatnya dengan kata-kata ikhwan. Sudah dengan kata-kata saudara itu sudah mulai pencitraannya berubah. Ya, bukan lagi pencitraan budak, tapi pencitraan orang yang merdeka. Dengan saudara saya terjadi apa? Pertengkaran. Ini menunjukkan mereka manusia. Jangan bayangkan masyarakat para sahabat itu masyarakat malaikat yang tidak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan bahkan ada yang hampir bertinju. Ya, bersengketa apa, aliran air pun mereka ada di zaman Nabi SAW. Bersengketa mengaliri air ke kebun. Ini juga ada dalam Sahih Bukhari malah hadisnya. Ya. Jadi mereka kehidupan manusia biasa. Ada yang menyurut emosi, ada yang bertengkar, ada yang tidak baikan, dan tetapi kondisi mereka itu langsung diperbaiki oleh wahyu, langsung dibenahi oleh wahyu. Ya. Maka terjadi pertengkaran antara saya dengan salah seorang dari saudara, maksudnya budak, kata Abu Dzar. Ya. Wa kanat ummuhu ajamiyah. Ya. Ibu dari budak ini adalah orang Ajam, bukan Arab. Dan orang Ajam berarti budak. Ibunya budak. Fa'ayyartuhu bi ummih. Dan saya hina dia dengan menyebutkan ibunya. Kamu, ibu kamu budak, kan gitu misalnya. Ibu kamu orang Ajam. Jadi mencela dia dengan ibunya. Ya, dengan menyebut ibunya. Sekarang ini kita juga seperti itu. Kalau ingin membuat orang merasa terhina, kalau apalagi kalau memang orang tuanya biasa-biasa saja, Ya. Orang tuanya pun tidak terpandang, orang tuanya pun orang tidak berpendidikan, orang miskin. Ya, sekarang untuk pemilihan jodoh pun juga itu. Ketika melihat jodoh, melihat orang tuanya. Orang tidak tertarik ketika orang tuanya biasa-biasa saja. Inilah sifat manusia. Makanya Abu Dzar ketika itu, ya, tanpa terkendali dia menghina budak ini dengan ibunya, dengan menyebutkan ibunya, dengan merendahkan ibunya. Fasakani ilan Nabi SAW. Budak ini langsung melaporkan saya kepada Nabi. Ya. Fasakani ilan Nabi SAW. Falaqitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun berjumpa dengan Nabi. Ya. Faqal, kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin. Wahai Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau seseorang yang padamu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Ya. Ini sangat menghunjam ke dalam dada Abu Dzar. Kejahilan itu yang ia ingin campakkan ketika dia masuk Islam. Tapi ternyata masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu yang ada pada dirinya. Ini nasihat dari Nabi SAW. Innaka mru'un. Nabi tidak mengatakan engkau orang jahiliyah, tetapi engkau seseorang yang masih ada bekas-bekas jahiliyah pada dirimu. Qultu ya Rasulullah. Maka Abu Dzar pun beralasan. Ya, orang bertengkar kan ada sebab akibat. Biasanya kalau tidak dicela ibunya mungkin dia tidak mencela. Ya. Maka itu beralasanlah Abu Dzar kepada Nabi, "Man sabbar rijala sabbu abah wa ummah." Ya. Biasanya kalau orang kita dihina, dicela, kita pun mencela. Kalau orang tua kita dicela, orang tua kita, orang lain kita cela. Itu kan penyebabnya ya Rasulullah. Jadi dia minta uzur. Ya. Celaannya tadi itu disebabkan oleh orang tadi mencela dia dan mencela keluarganya, maka dia juga membalas. Ya. Qala ya Aba Dzar, kata Nabi mengulangi kembali, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau seseorang yang masih ada bekas jahiliyah pada dirimu. Itu saja ucapan Nabi. Tetapi itu sangat berkesan dan sangat membuat Abu Dzar merasa bersalah. Lalu Nabi SAW mulai, ya, Abu Dzar mungkin karena ini budak, tentu dia tidak dan tidak akan mungkin dia terjadi antara dia dengan orang-orang yang setingkatan dengan dia. Manusia biasa, bukan budak, bebas, muslim. Tidak akan seberani itu Abu Dzar mengungkapkan kata-kata tadi. Tetapi karena ini budak, tentu dia merasakan, dan memang penilaian orang ketika itu ke budak kan tidak sama dengan yang bukan budak. Maka Abu Dzar awalnya merasa sah-sah saja kalau dia mencela dia dengan ibunya. Ternyata Nabi SAW mengungkapkan kata-kata yang sangat pedas untuk menegur Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Lalu Nabi SAW ajarkan adab bersikap kepada budak, dan itu yang diinginkan dalam bab tadi. Kata Nabi, hum, mereka itu siapa? Budak-budak itu ikhwanukum, saudara-saudaramu. Subhanallah, ini sudah mulai berubah. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah takdirkan mereka sebagai orang-orang yang kalian miliki, yang kalian kuasai, yang kalian pegang ubun-ubunnya. Karena milik kalian, sebagai harta bagi kalian. Allah yang menetapkan itu. Allah yang menakdirkan itu, bukan karena kalian. Ya. Bisa saja berubah. Bisa saja berubah. Ya, orang yang bebas jadi budak bisa enggak? Bisa terjadi peperangan. Jadi budak dia. Ya. Maka fa'at'imuhum mimma ta'kulun. Ini yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam babnya, maka berilah mereka makanan atau makan dari makanan, dengan makanan yang kalian makan. Ya. Jenisnya, kualitasnya, kelezatannya. Ya. Ini yang harus kalian lakukan, kata Nabi. Walaupun memang para Imam Nawawi mengarahkan hadis ini kepada itu adalah dalam bab mustahab, bukan sebuah kewajiban. Anjuran dari Nabi SAW, berilah mereka makan dengan makanan yang juga kalian makan, jangan bedakan. Ya. Kemudian wa albisuhum mimma yatalbasun. Ini yang dipraktekkan oleh Abu Dzar. Maka pakaikanlah kepada mereka pakaian yang kalian pakai. Abu Dzar mempraktekkan itu. Pakaian dia dipakaikannya kepada budaknya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan sampai kalian bebani mereka dengan apa yang berat mereka pikul, pekerjaan. Kalian tahu itu tidak akan mungkin mereka lakukan, tapi kalian paksakan, kalian bebani mereka dengan pekerjaan tersebut. Fa in kallaftumuhum, kalau memang terpaksa dan kalian harus mau tidak mau membebani mereka pekerjaan tersebut, dan kalian tahu bahwa itu berat mereka kerjakan, maka fa'inuhum, bantu mereka. Membantu bisa secara langsung, ya, ikut serta mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya. Karena kita tahu itu sangat berat dan dia sangat berat untuk mengerjakannya, maka bantu. Itu yang pertama, membantu langsung. Kata Imam Nawawi, boleh juga menerapkan perintah yang terakhir ini dengan menambahkan pekerja yang lain agar dia semakin ringan pekerjaannya. Kalau memang berat dia sendiri, maka upahkan orang untuk membantunya. Kalau kalian tidak mau atau merasa hilang wibawa kalian dengan langsung bekerja bersamanya, upahkan orang lain untuk membantunya sehingga pekerjaannya menjadi ringan. Itu adab-adab atau arahan-arahan Nabi SAW dalam bersikap dengan baik kepada budak. Memberi makan, yang pertama adalah mengesankan mereka adalah saudara, dan Allah SWT yang menakdirkan mereka itu jadi budak. Mereka tidak akan mau, tapi Allah yang menakdirkan mereka jadi budak. Dan budak kalian pula kaum muslimin, ini nikmat dari Allah, bukan karena kalian, tetapi karena Allah yang memberi nikmat itu kepada kalian. Kemudian yang ketiga, bila kalian makan, maka berilah mereka makanan yang kalian makan. Bila berpakaian, maka berilah mereka pakaian yang kalian pakai. Kemudian jangan bebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan. Kalaupun memang harus mau tidak mau kalian harus bebankan, maka bantu mereka secara langsung atau dengan mempekerjakan atau membantu mereka dengan pekerja yang lain. Ya, diupah. Ya. Dari yang bukan budak atau budak yang lain diupah untuk membuat dia merasa ringan dengan pekerjaannya. Itu hadis yang pertama di bawah bab ini, dan mungkin hanya itu yang bisa kita baca. Tersisa banyak hadis lagi di bawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan kembali kita tekankan, ini semuanya tertuju kepada budak. Dan jangan sampai kita beralasan, ustaz ini kan semuanya kepada budak dan kita tidak punya budak. Kalau seperti itu perbuatan yang diarahkan oleh agama kepada budak saja, maka yang merdeka tentu jauh lebih berat, lebih keras, lebih tegas daripada ini semua. Dan setelah itu saya mengumumkan besok kita libur. Ya, besok tidak ada kajian, akan ada safar, dan kita tutup pelajaran kita pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.